Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la wa la qatilla billah ma ba'd. Kita lanjutkan ayat yang ke-145 dari surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت Atiyatasi bermana jita. Jadi kalau engkau datang datangkan kepada mereka utul kitab yang Yahudi dan Nasara bikuli ayatin, dengan semua ayat, maksudnya dengan semua tanda-tanda kebenaran. Kata syarahimahullah ta'ala, ayah ini al-alamah ada sidqi ma'atayta bihi lahim. Ini tanda, bukti kebenaran apa yang kau datang dengannya kepada mereka. Intinya, walaupun kau datangkan kepada mereka, Yahudi wa Nasara, semua bukti akan kebenaran apa yang kau bawa, ma tabi'u qiblatak. Mereka Yahudi wa Nasara, karena penentangan mereka, keinginan mereka, tidak akan mungkin mereka tidak akan mengikuti engkau. Ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti engkau. Tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'u qiblatahum. Dan engkau tidak akan pernah mungkin mengikuti kiblatnya mereka. Wa ma ba'duhum bi tabi'in kiblat ba'd. Dan sebagian mereka sendiri, ya tidak akan mungkin sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Yahudi tidak akan mengikuti kiblatnya Nasara. Nasara tidak akan mengikuti kiblatnya Yahudi, karena masing-masing mengkafirkan. Yahudi mengkafirkan Nasara, Nasara mengkafirkan Yahudi. Walin ittaba'ta ahwahum. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yang Yahudi dan Nasara, min ba'di ma ja'aka min ilm, setelah datang kepadamu ilmu syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka idzal minal zalimin. Sungguh engkau jika berbuat demikian, jika mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan termasuk orang-orang yang zalim, yang melampaui batas. Ini ayat ke-145 dari surat Al-Baqarah. Syarahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali faedah, ada ayat ini juga. Kita baca sebagiannya. Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini dan faedahnya adalah menunjukkan semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang mendapatkan hidayah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kan harisan ala hidayatil halq. Ya, beliau seorang yang sangat semangat memberikan bimbingan agar orang-orang mendapatkan hidayah. Dari mana? Dari ayat Allah, "Wa la in ataital ladina utul kitab bikulli ayatin bikulli ayah." Ini dalil menunjukkan Rasul sallallahu ya'ridul ayat wa bayyinul haqa'iq, ya, menunjukkan ayat-ayat, bukti-bukti tentang kebenaran risalah beliau, menjelaskan hakikat-hakikat. Tetapi mereka Yahudi wa Nasara yang tafiyum, ya, beliau semangat sehingga Allah sebutkan, kalaupun engkau datangkan kepada mereka Alkitab bikuli ayat, semua tanda-tanda, ya, kebenaran risalahmu. Yang kedua, Sebaliknya ayat ini menunjukkan tentang inad Yahudi dan Nasara. Kengeyelan mereka, penentangan mereka. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun datang kepada mereka kullu ayah, semua tanda-tanda bukti-bukti, mereka tidak akan ikut. Ini menunjukkan inaduhum, kengeyelan mereka, penentangan mereka Yahudi dan Nasara. Dia yang boleh sebutkan rahimahullahu ta'ala. Anil Ka'bah. Kiblat muslimin khasatan. Ka'bah adalah kiblah kaum muslim secara khusus. Itu zahir yang ada dari ayat ini. Namun kata beliau rahimahullah ta'ala, yang zahir, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya Ka'bah itu adalah kiblat likulli anbiya. Ka'bah adalah kiblatnya kullul anbiya. Inna awwala baitin wudi'a linnas laladzi bi Bakkah mubarakah. Sehingga Ibnu Taimiyah menyatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, innal masjidil haram kiblatun likulil anbiya. Sebetulnya masjidil haram itu adalah kiblatnya seluruh para nabi. Lakin atba'uhum minal yahud wal nasara humul ladhina baddalu hadil kiblah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya masjidil haram adalah kiblatnya seluruh para nabi. Ya, tetapi mereka, para pengikut mereka, Yahudi dan Nasara, ya, mereka yang telah merubah-rubah kiblat mereka. Ya, mereka yang telah merubah kiblat-kiblat mereka, yang Yahudi dan Nasara, setelah para nabi. Para nabinya mengajarkan semua untuk menghadap Ka'bah. Tapi Yahudi dan Nasara, di antara tabdil yang mereka lakukan, merubah-rubah agama mereka adalah merubah kiblat mereka. Berikutnya di antara yang penting juga dari ayat ini yang disebutkan rahimahullah adalah kata beliau rahimahullah ta'ala, anau yastahilu syara'in an yattabi'al muslimu tarikat al-yahud wa nasara. Secara syariat, seorang muslim tidak mungkin, tidak diperkenankan secara syariat untuk mengikuti Yahudi dan Nasara. Diambil dari ayat Allah, wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fal mu'minu haqiqatan la yumkinu an yutabi'a ada Allah. Seorang mukmin yang benar-benar mukmin, iya, tidak akan mungkin dia mengikuti musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dia mengikuti Yahudi dan Nasara. Wala an ya'khudha bi'ara'ihim wa afkarihim wa tijahatihim. Tidak akan mungkin seorang mukmin yang hakiki, yang benar-benar mukmin, ia dia mengikuti, mengambil pemikiran-pemikiran Yahudi dan Nasara, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat orang-orang kafir. Maka dhaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW telah benar-benar menjaga ini, melindungi kaum muslimin agar tidak mengikuti Yahudi dan Nasara, tidak mengikuti kufar dengan menyatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru, menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Ini juga secara syariat dalam hukum syar'i. Tidak akan mungkin dan tidak boleh seorang mengikuti orang kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam satu ucapan beliau, dari hadis ini kata beliau, tashab man tashabbaha biqaumin fa minhum, minimalnya haram. Minimalnya tashabbuh dengan orang kafir minimalnya haram. Dan bisa jatuh lebih dari itu. Bisa terjatuh dalam kekafiran. Minimalnya kata beliau haram. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, Di antara yang beliau sebutkan rahimahullah dari ayat ini, kata beliau, bayan anal ilma haqiqatan huwa ilmu syariah. Bahwasanya ilmu yang hakiki, ilmu yang benar-benar ilmu, yang dimaksud dalam Al-Quran wa Sunnah, yang terpuji, yang dipuji dalam Al-Quran Sunnah, itu adalah ilmu syariah, ilmu syariat. Ilmu yang datang keutamaan-keutamaannya, itu adalah ilmu syariat. Hingga bila kata, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, ini ilmu syariat. Ilmu yang beliau bawa, ilmu syariat. Ketika datang dalam Al-Quran Sunnah, tentang keutamaan ilmu, maksudnya ilmu, ilmu syariat. Kemudian yang terakhir yang boleh sebutkan diantaranya adalah, kata Allah rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan tahzirul ummah min ittiba'i ahwa ghairul mu'minin. Ayat ini adalah tahzir, memperingatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai mengikuti hawa nafsunya orang kafir. Agar mereka kaum mu'minin tidak mengikuti hawa nafsunya orang-orang Yahud dan Nasara, ya orang-orang kafir yang tidak beriman. Allah a'lam. Assalamualaikum.